وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masih dalam bab yang ke-20, bab ma ja'a anal qulu fi kuburi salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Bahwasanya sikap berlebih-lebihan kepada kuburan orang-orang soleh menjadikan kuburan tersebut menjadi berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Dan dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga. Tidak sampai diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, istadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Sangat dahsyat kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid-masjid. Ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala ghadab. Allah itu marah. Marah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik. Dan disebutkan dalam hadis ini, Allah semakin marah kepada kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Di sini menunjukkan tentang haramnya membangun bangunan di atas kuburan. Dibangun masjid di atas kuburan, haram hukumnya. Dan juga menunjukkan tentang haramnya sholat di kuburan, di atas kuburan atau menghadap kuburan. Dikatakan, walaupun tidak dibangun suatu bangunan di atasnya, tapi ketika sholat di kuburan atau sholat menghadap kuburan, maka telah menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Dan ini menunjukkan bahwasannya, menjadikan kuburan sebagai masjid merupakan dosa-dosa besar. Dikarenakan Nabi mengatakan istadda ghadabullah, semakin dahsyat kemarahan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid-masjid. Nah, kita lanjutkan. Wa fil qira', dan dalam kitab Al-Qira' Al-Qirali Qasid. Al-Qirali Qasid Ummil Qura. Nama kitabnya. Kitab Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Wa bil Qirali At-Tabari an ashabi Malik. Dalam kitab Al-Qira, yang ditulis oleh Imam At-Tabari dari sahabat-sahabatnya Imam Malik. An Malik, dari Malik, annahu kariha ay yaqula zurtu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Imam Malik tidak senang atau menyatakan makruh untuk mengatakan zurtu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini kalimat yang dimakruhkan oleh Imam Malik. Wa allala dzalika biqouli sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik memberikan alasan kenapa sampai memakruhkan ucapan tersebut, memberikan alasan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Al-hadis. Kariha idafata hadal lafzi ila al-qubur. Beliau membenci penyandaran lafaz ini kepada kuburan. Kenapa? Li'alla yaqa'a tasabbuh bi fi'li ulaika, supaya tidak terjatuh kepada tasabbuh, menyerupai perbuatan mereka, perbuatan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Saddan lidzari'ah, dalam rangka menutup celah-celah yang mengantarkan kepada tasabbuh, menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kalimat yang seperti ini Imam Malik tidak menyukainya. Aku ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya tadi. Beliau membenci untuk disandarkan lafaz ini kepada kubur. Apa alasannya? Supaya tidak terjatuh kepada sikap menyerupai orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Dan mereka saddan lidzari'ah. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam fatwanya, wa Malik qad adraka tabi'in wa hum a'lamun nas bi hadhihi al-mas'alah. Imam Malik, beliau telah berjumpa dengan para tabi'in, dan mereka, para tabi'in, manusia yang paling mengetahui terhadap masalah ini. Padalla dhalika ala annahu lam yakun ma'rufan indahum alfadu ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu menunjukkan bahwasannya bukan perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang ma'ruf pada tabi'in lafad ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila an qal, sampai beliau mengatakan, wa qad dakaru fi asbabi karahatihi li ayyakula zurtu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan, sungguh mereka, para ulama, para tabi'in, menyebutkan tentang sebab-sebab dimakruhkannya mengucapkan kalimat aku ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna hadal lafza qad sara kathirun minan nas yuridu bihi ziyaratal bid'iyyah. Dikatakan lafaz ini dijadikan oleh kebanyakan manusia, dengan lafaz ini mereka menginginkan ziarah yang bid'iyyah. Jadi banyak orang yang mengatakan aku ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka lakukan itu ziarah bid'iyah. Ziarah kubur yang terjatuh kepada kebid'ahan-kebid'ahan. Sehingga dikarenakan lafaz seperti ini banyak digunakan untuk ziarah yang bid'iyah, maka Imam Malik membenci mengucapkan kalimat seperti itu. Ini alasannya. Bukan tidak boleh ziarah kubur Nabi SAW. Tapi alasan Imam Malik membenci kalimat tersebut dikarenakan ketika itu banyak orang yang mengucapkan kalimat tadi dan yang dimaukan adalah ziarah bid'iyah. Ziarah yang bid'ah. Ziarah kubur itu ada yang sunnah, ada yang bid'iyah, ada yang bid'ah. Ziarah yang sunnah sesuai dengan tujuan dan maksud ziarah tersebut. Sebagaimana apa yang disyariatkan dalam agama ini. Tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Kemudian juga tujuan ziarah kubur untuk mendoakan ahli kubur, kaum muslimin secara umum. Ini antara tujuan ziarah kubur. Nah, adapun ziarah yang bid'iyah, wahiya qasdul mayyiti li su'alihi wa du'aihi. Ziarah yang bid'iyah yaitu dia bertujuan kepada si mayit untuk memintanya dan berdoa kepadanya. Ini ziarah yang bid'iyah. Jadi tujuannya itu si mayit untuk meminta berdoa kepada si mayit. Ziarah kubur para wali misalkan. Kalimat semacam ini biasanya digunakan untuk ziarah bid'iyah dengan meminta-minta kepada si mayit, berdoa kepada si mayit. Wa ragbati ilaihi fi qada'il hawaij. Dan juga harapan, keinginannya kepada si mayit tersebut untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Wa nahu dhalika mimma yaf'aluhu katsirun minan nas, dan yang semisalnya dari apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Fahum ya'nuna bil lafdhi ziyarati misla hada. Mereka bermaksud dengan lafaz ziarah ini seperti ziarah yang disebutkan ini. Ziarah yang bid'ah. Wa hadha laysa bimasru'in biittifaqil a'immah, maka yang seperti ini tidak disyariatkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini alasan Imam Malik kenapa membenci kalimat aku ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kalimat seperti ini banyak digunakan oleh manusia dan yang dimaksudkan adalah ziarah bid'iyah. Ziarah yang bid'ah. Tujuannya untuk meminta kepada si mayit tujuannya untuk berdoa kepada si mayit. Nah, tujuannya supaya si mayit ini menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Dan ini yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Ya. Ziarah kubur para wali. Tujuannya apa? Ngalap berkah. Nah, ini tujuan yang mereka inginkan dari ziarah tersebut. Ya. Sehingga pengucapan ziarah dari ziarah kubur para wali yang terbesit dalam diri kita, bahwa mereka itu ngalap berkah dengan ziarah kepada kubur para wali. Ngalap berkah bahkan lebih daripada itu, meminta-minta kepada mayit yang dianggap para wali tersebut jatuh kepada kesyirikan. Nah, ya ini alasan sekali lagi Imam Malik membenci kalimat tersebut. Fakariha Malikun ayyatakallama bilafdin mujmalin yadullu ala makna fasidin. Imam Malik membenci, memakruhkan untuk mengucapkan lafaz yang global yang menunjukkan kepada makna yang rusak. Yeah. Jadi lafaz-lafaz yang global yang menunjukkan kepada makna yang jelek, makna yang rusak, ini dibenci oleh para ulama. Bukan hanya dalam masalah ini saja, dalam masalah-masalah yang lain pun, kalimat-kalimat yang sifatnya mujmal, ya, yeah, kalimat-kalimat global, tapi yang dimaukan makna yang jelek, makna yang salah, ini perkara yang dibenci. Ya. Seperti tadi, ziarah, nah, kubur Nabi SAW. Ya. Ini kalimatnya global. Nah, tapi banyak orang yang menginginkan dengan kalimat ini ziarah yang bid'iyah. Ya, ziarah yang bid'ah. Nah, maka Imam Malik membenci kalimat tersebut. Bi khilabi salati alaihi wassalam, berbeda dengan mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Fa inna dhalika mimma amara Allah bih. Sesungguhnya perkara itu di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, amma lafdz ziyarati fi umumil qabr fala yubhamu minha mislu hadzal ma'na. Adapun lafaz ziarah pada keumuman kuburan, maka tidak dipahami dari lafaz tersebut seperti makna ini. Yeah. Kalau lafaznya umum, ziarah kubur. Nah, yeah, tidak dipahami seperti makna yang kita sebutkan tadi. Nah, tapi kita dikhususkan ziarah kubur para wali. Maka yang dipahami dan dilakukan oleh kebanyakan manusia, ziarah yang dimaksud adalah ziarah bid'ahiyah, ziarah kubur yang terjatuh kepada kebid'ahan. Nah, tapi ketika lafadznya umum, ziarah ya, terhadap keumuman kuburan, maka tidak dipahami dengan makna yang seperti ini. Ala tara ila qawlihi fazurul kubura fa innaha tudakirukumul akhirah. Tidakkah engkau lihat kepada ucapan Nabi SAW, ziarahilah kuburan secara umum. Ya. Sesungguhnya tudakirukumul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kalian terhadap akhirat. Nah, ini di antara faedah, ya, manfaat ziarah kubur dan tujuan ziarah kubur untuk mengingat kematian. Yang mana kita sangat butuh untuk mengingat kematian. Nah, supaya kita mempersiapkan diri menyongsong kematian. Ya. Dikarenakan kematian sesuatu yang pasti. Tapi kita tidak mengetahui kapan menimpa kita. Sehingga hendaklah kita mempersiapkan diri. Ya. Kematian tidak hanya menimpa orang-orang sudah lanjut usia saja. Orang-orang sebaya dengan kita pun banyak yang meninggal dunia. Atau yang di bawah kita. Nah, bahkan tidak hanya menimpa orang-orang yang sakit saja. Banyak juga orang-orang yang sedang dalam keadaan sehat tiba-tiba meninggal dunia. Nah, sehingga hendaklah kita mempersiapkan diri menyongsong kematian. Ya, dengan senantiasa mengingat kematian. Di antara sebab kita bisa mengingat kematian adalah ziarah kubur. Jadi para ulama menyebutkan hukum ziarah kubur, ya, adalah sunnah. Walaupun awalnya dilarang oleh Nabi SAW. Nahaitukum an ziaratil kubur fazzuruha. Aku larang kalian ziarah kubur. Setelah itu Nabi mengatakan, silakan kalian ziarah kubur. Ya. Dan di sini, awalnya ziarah kubur itu dilarang. Kemudian setelah itu mansukh. Ya, hukumnya dihapus dengan